Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya.